Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Waqala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Babu Fadli Ziyarah, bab keutamaan ziarah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam qala, beliau bersabda, zara rajulun akhon lahu fi qaryatin, ada seseorang menziarahi saudaranya di sebuah desa. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, lalu Allah mengirim satu malaikat pada jalan yang dilaluinya. Faqala, malaikat tersebut bertanya, aina turidu, kemana engkau hendak pergi? Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, akhon li fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudara saya di desa ini. Faqala, maka malaikat tersebut bertanya lagi, hal lahu alaika min ni'matin tarubbuha, apakah dia mempunyai sesuatu amanah yang ada padamu yang harus engkau sampaikan kepadanya? Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, la, inni uhibbuhu fillah, tidak, sesungguhnya saya mencintai dia karena Allah. Qala, Maka para malaikat malaikat tersebut menyatakan, fa'anni Rasulullah ilaika innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah, yakni malaikat yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Bab Ziyarah dalam Al-Adabul Mufrad. Ini menunjukkan barakallahu fikum hendaknya seorang muslim pada kepribadiannya memiliki sifat suka dengan amalan dan mempraktekannya, yakni mengunjungi, berkunjung, berziarah barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bahwasanya berziarah itu barakallahu fikum baik menziarahi kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, atau selainnya dari keumuman kaum muslimin, merupakan wasilah dari sekian wasilah yang bisa mempererat kasih sayang, melembutkan hati, dan mengikat persaudaraan. Dan ziarah itu ada yang hukumnya wajib, seperti menziarahi kedua orang tua, kemudian silatul arham, menyambung hubungan silaturahim, yakni menyambung hubungan silaturahim al-ubuwah, orang tua ayah dan ibu, yakni kakek terus ke atas, dan al-umuwah, saudara atau saudari ayah dan ibu, paman-paman dan bibi-bibi ayah dan ibu, dan juga terus ke bawah anak-anaknya, yakni sepupu kita, dan juga walbunuwah barakallahu fikum menyambung silaturahim dengan anak-anak kita sampai ke bawah cucu-cucu kita, walukhuwah dan juga menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kandung kita atau saudari kandung kita, terus ke bawah keponakan kita barakallahu fikum. Itu semuanya hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan barakallahu fikum. Ada juga yang hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah barakallahu fikum, seperti menziarahi tetangganya, teman-temannya, ya, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ziarah memiliki beberapa keutamaan dan adab. Di antara adab berziarah yang pertama, ayyab taghiya bi ziyaratihi wajhallahi ta'ala. Dalam ziarahnya tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, barang siapa yang seperti ini niatannya semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, keridhaan Allah, bukan karena dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang pertama tadi. Maka adab yang pertama sekaligus keutamaannya dalam berziarah adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakah fikum dia akan menuai keutamaan yang besar, pahala yang besar, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh malaikat ya, yang bertemu dengan barakah fikum orang yang menziarahi karena Allah tadi, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bahwasannya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya, karena Allah, di jalan Allah. Barakallahu fikum. Kemudian adab yang kedua, ikhtiyarul waqti al-munasab wal yaumil munasab. Mencari waktu yang sesuai dan hari yang pas. Kapan kira-kira waktu yang pas, hari yang sesuai untuk kita berziarah. Jangan sampai kita berziarah pada waktu-waktu yang kita tahu. Orang yang hendak kita kunjungi tidak suka dikunjungi pada saat itu dan hari itu. Barakallahu fikum. Adab yang ketiga, ayyura'iya adabal isti'dzan, memperhatikan adab-adab dalam meminta izin ketika berziarah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin, ya, ketok pintu dan salam, mengucapkan salam pada pemilik rumah, dan itu lebih baik bagi kalian. Semoga kalian mau mengingat. Jadi ketok pintu, barakallahu fikum, salam. Kalau ternyata ya sampai 3 kali tidak dibuka, 3 kali salam, 3 kali ketuk tidak dibuka, maka kembali. Ya, kembali barakallahu fikum. Karena kata Nabi, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzin lahu falyansharif. Apabila salah seorang dari kalian sudah minta izin sebanyak 3 kali, ternyata dia tidak diizinkan untuk masuk, untuk bertamu, maka hendaknya pulang. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dikatakan oleh pemilik rumah, kembali, jangan sekarang, ya sudah, kita kembali. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-28, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa aska lakum. Dan apabila dikatakan kepada kalian, kembalilah kalian, maka pulang. Ya, dan itu lebih suci bagi kalian, lebih baik bagi kalian. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau sudah mengetuk 3 kali tidak bisa, walaupun rombongan, ya udah pulang. Bukan satu orang, masing-masingnya 3 kali ketukan. Ketika kita mengetuk di depan pintu rumah sampai 3 kali salam, 3 kali ketuk tidak dibuka, jangan kemudian ya barakallahu fikum mencari pintu yang lain atau jendela yang lain lewat belakang, lewat pinggir, Barakah fikum. Karena itu tidak adab. Tidak beradab. Kemudian adab yang keempat. Rabi'an. Antakhlu waziyaratu minal mukhalafat asyariyah. Kunjungan yang dilakukannya kosong dari hal-hal yang menyelisih syariat. Ya, seperti ikhtilat, campur baur. Ya, musafahah lin nisa al-ajnabiyat, jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dan lain-lain berkafikum dari perkara mungkar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima di antara adabnya adalah antaku naziyaratu qasiratan wa mukhtasaratan. Ziarahnya, kunjungannya itu waktunya pendek dan singkat, tidak berlama-lama. Barakah fikum, yang menyebabkan membuat terasa berat bagi orang yang dikunjunginya. Ya, walaupun mungkin sungkan untuk menyampaikannya. Maka seorang muslim itu dia harus jeli, harus peka. Barakah fikum. Bukan ya egois atau tidak peka terhadap lingkungan atau sekitarnya. Kemudian barakah fikum sadisan yang keenam. Istighlalu maddati ziarah bima yanfa. Menyibukkan waktu ziarah dengan perkara yang bermanfaat. Memenuhi ziarahnya itu pada perkara yang bermanfaat. Ya, entah kita mewarnai keadaan dengan kebaikan, ya, atau mereka yang kita kunjungi mewarnai dengan memberikan taklim, nasihat kepada kita yang berkunjung. Ya, intinya yang bermanfaat. Kalau ternyata dominan tidak bermanfaat, bahkan madorot, bahkan penuh dengan perkara yang mungkar, maka barakah fikum segera kita tinggalkan tempat tersebut. Barakah fikum dan pamit. Kemudian sabian yang ketujuh. Ayyadu wazairu lil mazuri fi nihayati ziarah. Orang yang berkunjung, yang berziarah, mendoakan orang yang diziarahinya di akhir ziarahnya, di akhir kunjungannya. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi barakah fikum, sebagaimana yang sebelumnya telah disinggung, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, doa dari yang mengunjungi kepada yang dikunjungi. Ya Allah, berikan berkah kepada mereka pada apa yang Engkau rizkikan kepada mereka, dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. Barakah fikum. Atau dengan doa yang lain, ketika kita juga disuguhi makan, ya, minum, dengan doa Allahumma at'imman atau amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberikan aku makan ini, dan berilah minum orang yang telah memberikan aku minum ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang terakhir, ya, adab yang terakhir, ayyadu wazairu, adab yang terakhir barakah fikum, berupaya untuk ya tetap menjaga ikatan ukhuwah Islamiyah setelah menziarahinya barakah fikum, dengan cara ya tetap memberi nasihat, saling menasihati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. barakofikum, dan saling memberi kabar, memberi info. Karena jangan sampai barakofikum ketika bertemu, berpisah itu karena dunia. Disebutkan dalam hadis yang sahih, di antara barakofikum orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah warajulani ijtama'a. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai, di antaranya saling berkunjung, ya, karena Allah, bertemunya juga karena Allah, saling berkunjung karena Allah, dan berpisahnya pun karena Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang fadlu ziarah, keutamaan ziarah dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada salahnya, murni dari anak pribadi dan juga dari syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wat taufiq wal hidayah minallahi taala wal ilmu indallah. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.